Mitra Bisnis, Rabu lalu terjadi bentrok antar kelompok massa di Jember, Jawa Timur yang menyebabkan satu warga tewas. Bentrok itu diduga kelanjutan dari konflik berkepanjangan bernuansa agama yang sudah lama terjadi dan belum terselesaikan. Yang disesalkan, pemerintah dinilai tidak pernah serius merespon dan cenderung membiarkan. Ada komentar dari Komisi Korban Kekerasan yang mengatakan, kekerasan seperti ini bukanlah konflik, sebab kekerasan dilakukan oleh satu kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang tidak berdaya melawan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Amidan. Pak Amidan, apa komentar Anda soal ini? Itu awalnya itu kan ada pawai 17 Agustus. Nah, pawai itu kan diselenggarakan oleh Darussalihin itu. Nah, warga itu keberatan. Sehingga terjadilah bentrokan gitu loh kan. Nah, bentrokannya itu menewaskan salah seorang dari warga itu, tokoh NU gitu loh. Nah, ada versi bahwa itu konflik antara habaib gitu kan. Ya, menurut keterangan dari Jawa Timur ini, persoalannya bukan konflik habaib kan. Darussalihin itu Syiah gitu loh, aliran Syiah. Ya kan kita tahu kan masyarakat kebanyakan di situ kan tidak setuju. Nah, jadi Syiah ini mengadakan pawai itu dianggap itu show of force gitu loh. Nah, terjadilah peristiwa itu. Nah, sekarang ya diselesaikan oleh pemerintah lah, oleh aparat lah. Tentu saja kita sangat menyesalkan kejadian itu. Apalagi itu kan pihak dari masyarakat, warga masyarakat. Bagaimanapun Ibu UI sangat tidak menghendaki adanya kekerasan atau terjadinya konflik horizontal itu ya. Apalagi dengan warga masyarakat. Lalu bagaimana Bapak melihat peran pemerintah dalam kasus ini? Pemerintah ini kan dianggap oleh pihak-pihak di Jawa Timur itu tidak serius menangani, karena yang korban itu kan dari pihak warga. Nah, kemudian karena ada nuansa aliran Syiah itu, pemerintah itu sangat hati-hati. Karena kehati-hatiannya itu, sehingga dianggap tidak serius menangani itu. Ini kan salah satu dari gesekan atau konflik agama, lebih kepada internal agama, gitu kan. Dalam hal ini agama Islam, yang memang ada beberapa paradigma dan pemikiran yang berbeda sehingga terjadi gesekan. Samping itu, ya di sana mungkin tidak ada tokoh yang bisa berdiri di atas semua golongan sehingga satu sama lain saling langsung berhadapan gitu, sehingga konflik terjadi konflik di tempat itu. Demikian Ketua Majelis Ulama Indonesia, Amidan. Saya Mandariska.